Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa larwa azwaji rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'un bi ahsanin ila yawmiddin wa larwa jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wa al-ulama'il amilin wal fuqaha wal muhadithin wal mufassirin wal a'immatil mustahidin wa muqallidihim wa jami' musannifil kutubin nafi'ah khususan al-rukud bin al-ishad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib abdullah bin alawi bin muhammad al-haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim wa al-muntasimin wa muhibbihim wa al-mutalikina bihim wa al-arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwati al-muslimin wa al-arwah jami' masyayikhina wa ma'alimina wa dhawil hukuki alayna wa al-arwah wa inna Allah yaghfiru lahum wa yirhamuhum wa yuskinuhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim nafahatihim fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirati al-fatiha. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa'lam anna amani al-maghfirati ma'al kasali wal batalati min adarri syai' ala al-insan. Wa qad fashat ala al-sinatil mukhallitin min ahli hadha al-zaman. Walidhalika tawwalna al-kalam fiha raja' an yanfa'allahu bihi man waqaf alayhi minhum. فيتنبه من غفلته ويستيقظ من رقدته عندما يعلم أن أهل النبوة وأهل الصلاة وأهل الصلاح كانوا في نهاية الخوف من الله حتى كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان يعني السباب والإبهام la'adzabana thumma lam yadlimna shay'a. Wala syakka annal anbiya'a wal awliya'a a'rafu billah wa bikaramihi al-azim wa rahmatihi al-wasi'ah min ghairihim. Falam yabqa illa an yakuna ahlu takhlid wa tafrid awla bil khaf min kulli wajhin wa ala kulli hal. Di beberapa pertemuan sebelumnya dijelaskan, diterangkan tentang sifat-sifat orang yang mulia dari para nabi, para salihin, orang-orang yang beriman, dan juga sifat orang-orang yang jelek, yaitu adalah musuh-musuh Allah yang kehidupannya tertipu dengan prasangkanya sendiri, dengan perbuatannya, dan yang lain sebagainya. Sehingga di pertemuan sebelumnya kemarin, kita diperintahkan untuk memilih faktar linafsika suhbata khairil farigain. Ada kelompok baik, ada kelompok jelek. ada kelompok mukminin, orang-orang beriman yang selalu melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah. Ada kelompok al-munafiqun, orang-orang munafik, yang di dalam hatinya dipenuhi dengan rasa iri, dengki, dendam, kesombongan, dan yang lain sebagainya. Dengan tipuan, mereka selalu kebaik dalam secara zahirnya. Nah, kita di sini disuruh milih, fakhtar li nafsika, pilih untuk dirimu sohbata khairil fariqain, menemani, berteman, bergabung, bergaul, berkelompok dengan yang terbaik daripada dua kelompok, dari dua golongan. Nah, kalau kita sudah memilih, tasyabbah bihim, serupakan diri kita kepada mereka, tiru mereka, baik itu dalam perbuatan di dalam sifat, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, zikir, wiridnya, kemudian dalam sifat, jauh dari kedengkian, jauh dari dendam, jauh dari iri, jauh dari kemunafikan dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah memilih yang terbaik, berarti kita berusaha untuk menyerupai. Dengan menyerupai, takun ma'ahum, insyaallah kamu akan bersama mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Ketika kita mencintai seseorang, pasti kita berusaha untuk meniru, mengikuti, meneladani, itu cinta. Lah dengan itu, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau mengatakan, fasa'adah manuta kullaha biktifahum, keberuntungan keseluruhannya itu ada ketika kita mengikuti, meneladani orang-orang yang mulia. Nah, kali ini Imamul Haddad kembali mengatakan, ketahuilah, angan-angan mendapatkan ampunan Allah diiringi dengan rasa malas, jauh dari kebaikan, jauh daripada ketaatan, itu paling bahayanya sesuatu untuk sesuatu. Jadi paling bahayanya sesuatu untuk sesuatu ketika kita berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah tapi kita malas. Ingin mendapatkan ampunan Allah tapi malas beribadah, malas melakukan ketaatan, malas melakukan kebaikan, tidak berzikir, tidak bersolawat, tidak membaca Al-Quran, tidak beristighfar, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di keadaan yang lain dia ingin mendapatkan ampunan Allah. Dan ini paling bahayanya sesuatu bagi seseorang di dalam sesuatu ketika ia menginginkan sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu pun. Kenapa dikatakan paling bahaya? Ya, orang bisa stres. Orang bisa gila. Ketika dia berangan-angan, angan-angannya tinggi, tapi dia tidak melakukan apapun, sedangkan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu ini sangat besar. Tidak tercapai, akhirnya stres, gila. Kita lihat di berita beberapa tahun yang lalu, calon bupati Bojonegoro atau mana, angan-angannya sudah luar biasa. Angan-angannya jadi bupati, angan-angannya nanti ini, itu, dan yang lain sebagainya, sehingga dia mengeluarkan banyak uang, ternyata gak jadi. Akhirnya gak jadi, bukan nganggur, bukan pekerja yang lain, tapi stres dan gila. Ini terjadi kepada orang yang ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukan sesuatu, malas. Malas. Lah enggak akan mungkin. Tidak akan mungkin mendapatkan ampunan itu atau keistimewaan itu kalau malas. Malas ini penyakit yang luar biasa. Hampir semua orang mendapatkan dan memilikinya malas ini. Dan tidak ada yang sadar bahwa malas itu tidak menghasilkan apapun, enggak ada yang sadar. Malah asyik dinikmati, subhanallah. Orang menikmati rasa malasnya, dinikmati dia. Keinginan, saya ini kepingin belajar, saya ini kepingin ini, tapi malas, malasnya tadi itu enggak dirubah, enggak dilawan, dituruti, dinikmati. Kepingin turu, diturokno. Ini kan berarti nuruti. Nuruti. Kepingin moco tapi enggak moco, dituruti malasnya. Lah ini apa? Dinikmati. Kejelekan yang dinikmati oleh orang. Tapi dia memiliki dalil yang lain. Saya sedang ini, saya sedang itu. Padahal malas yang menguasainya. Dan malas itu tidak ada obatnya kecuali melawannya. Enggak ada obat dari malas kecuali melawan. Dan orang yang malas enggak akan mungkin mendapatkan sesuatu. Ta'atul kullu syai. Dia tidak akan mendapatkan segala sesuatu. Yang ia dapatkan hanya satu, penyesalan. Karena itu diingatkan oleh para ulama, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasalu. Semangatlah, rajinlah. Berusahalah dengan kuat, jangan malas, jangan menjadi orang yang lupa, jangan menjadi orang yang lalai. Maka penyesalan yang terbesar dimiliki, didapatkan bagi orang yang malas. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di dalam doanya yang dianjurkan untuk kita baca di waktu pagi dan sore itu minta perlindungan dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari lemah dan malas. Dari lemah dan malas. Dan itu dianjurkan dibaca di waktu pagi dan sore. Kenapa? Karena memang malas itu paling bahayanya sesuatu untuk sesuatu. Waqad fasat ala alsinatil mukhallitin min ahli hadha zaman. Wah, telah menyebar luas dalam lisan orang-orang yang masih bercampur baur kebaikan dengan ketaatan di masa ini. Ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan surga, tapi tidak diiringi dengan usaha. Tidak diiringi dengan perbuatan. Hanya ucapan, oh, ini tersebar di zaman ini. Ya, penduduk zaman ini atau penduduk sekarang, sering mereka mengatakan, ya Allah mudah-mudahan melebet swargo. Ya Allah mudah-mudahan angsal ampunane. Dan yang lain sebagainya. Mau orang yang ahli ibadah, mau orang yang ahli taat, mau orang yang ahli kebaikan, atau yang lain sebagainya, mereka semuanya ucapannya sama. Tapi tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan, ya, perkataan-perkataan yang membuat dia mendapatkan ampunan itu. Hanya sekedar omongan. Astagfirullah. Ucapan astagfirullah. Tapi perbuatannya na'udzubillah. Jadi ucapannya astagfirullah, perbuatannya na'udzubillah. Loh, apa fungsinya coba? Fungsinya ucapan astagfirullah dengan perbuatan na'udzubillah ini apa? Enggak ada. Apakah mendapatkan efek daripada istighfarnya? Apa efeknya? Malah bisa dikatakan kita seakan-akan mengolok-olok. Perbuatannya minum khamer, dia mengucapkan, astagfirullah, mabuk mending aku kira. Loh, dalam keadaan maksiat. Kalau dia sudah sadar, kemudian dia, astagfirullah, kok ngombe meneng aku, menyesal dia. Loh ini ada, ini enggak. Sambil minum, sambil mengucapkan astagfirullah. Sambil maksiat, sambil mengucapkan astagfirullah. Sambil nyuri, dia mengucapkan astagfirullah. Loh, ini seakan-akan mengolok-ngolok. Seperti di depannya polisi, sengaja dia. Loh pak, astagfirullah dosa gitu pak. Sambil ganja. Atau sambil, semisalnya. Loh ini ngolok-ngolok polisi. Di depannya polisi, dia berbuat seperti itu. Sama halnya dengan kita, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapannya astagfirullah, perbuatannya na'udhu billah. Gak bisa dicampur. Gak bisa digabung ini. Harus dipisah. Ucapan astagfirullah dengan perbuatan na'udhu billah ini harus dipisah. Hindari perbuatan yang na'udhu billah, ucapkan istighfar. Lah orang-orang yang angan-angan ampunan, itu tadi. Ingin mendapatkan ampunan tapi perbuatannya maksiat. Ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah tapi perbuatannya kejelekan, kemungkaran dan yang lain sebagainya. Sehingga Lahwi Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan walidzari katawwalna al-kalam fiha. Karena itu kita bahas panjang lebar di dalam pembahasan angan-angan ampunan ini. Tujuannya apa? Rojaan, harapan. An yanfa'allahu bihi man waqafa 'alaihi minhum. Mendapatkan kemanfaatan dari Allah orang yang membaca, orang yang memahami apa yang dibahas. Jadi sengaja dipanjangkan dibeda dengan pembahasan-pembahasan yang lain tentang angan-angan ampunan, tujuannya itu. Tujuannya supaya yang baca mengerti, memahami sehingga tidak menjadi orang yang hanya berangan-angan tapi orang yang berharap. Orang yang berharap. Jadi ini ingin mendapatkan ampunan, dia melakukan perbuatan yang mengundang ampunan. Bukan angan-angan, ingin mendapatkan ampunan tapi tidak melakukan perbuatan yang bisa membuat mendapatkan ampunan. Fayatanabba min ghaflati, agar dia tersadar dari kelalaiannya. Wa istaiqit min raqadati, bangun dari tidurnya. Indama ya'lam anna ahlan nubuwati wa ahla salahi kanu fi nihayatil khauf min Allah. Ketika mereka mengetahui, ketika dia mengetahui bahwa para anbiya, orang-orang yang soleh, mereka berada di puncak ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin kan disebutkan sifatnya para malaikat, sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang mukmin yang soleh, bagaimana? Kemudian juga disifatkan bagaimana sifatnya orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya. Disebutkan. Lah kalau kita memahami, merenungi apa yang kita baca dari Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Allah, sifat-sifatnya para nabi, para malaikat, dan orang-orang mukmin yang soleh, niscaya kita akan sadar mereka yang kesehariannya, ketaatannya, ibadahnya, kebaikannya besar dan banyak. Hampir tidak ada kelalaian, kemaksiatan yang mereka perbuat. Tetap menangis, tetap takut. Bagaimana kita yang jauh tidak sama dengan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lau akhadani Allahu ana wa ibnu Maryam bima janat hatani la'azzabana thumma lam yadhlimna syai'a. Kata ya Rasulullah, jika Allah subhanahu wa ta'ala menuntut aku dan ibnu Maryam, yaitu Isa, jika Allah menuntut aku dan ibnu Maryam, Nabi Isa, bima janat hatan, dengan yang dilakukan kejelekan oleh dua jari ini, jari telunjuk dan jari ibu jari, la'adzabana, niscaya Allah akan menyiksa kita, mengazab kita. Tsumma lam yadhlimna, kemudian Allah tidak akan mendzalimi kami syai'a sedikit pun. Intinya gini, para nabi, para aulia, mereka lebih mengenal Allah, lebih mengenal kemuliaan dan keagungan Allah. Mereka lebih mengenal rahmatnya Allah yang sangat luas dari selain mereka. Para nabi, para aulia lebih mengenal dari kita tentang keagungan Allah, kemuliaannya Allah, rahmatnya Allah yang begitu luas. Falam yabqa illa ayyakuna ahlu taqlid wa tafrid aula bil khauf min kulli wajh. Kalau yang lebih mengenal Allah, lebih mengenal rahmatnya Allah yang luas, lebih mengenal kemuliaannya Allah yang agung, kesehariannya dipenuhi dengan rasa takut, kesehariannya dipenuhi dengan rasa khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang lebih mesti takut itu adalah orang yang kurang mengenal. Ini. Ada orang tahu kelemahan seseorang. Ada orang yang mengetahui kelemahan seseorang. Ada orang yang enggak tahu tidak mengetahui kelemahan seseorang. Ini mestinya yang berani. Mestinya yang berani itu adalah orang yang mengetahui kelemahannya. Bukan orang yang tidak mengetahui kelemahan. Kenapa? Orang yang mengetahui kelemahannya, kalau dia berbuat, dia bisa tetap menang karena mengetahui kelemahan orang tersebut. Tapi orang yang tidak mengetahui kelemahan seseorang, ini kalau dia melakukan kesalahan, tidak akan mungkin menang. Kenapa? Dia tidak mengetahui kelemahannya. Tidak mengetahui kelemahannya. Lah para nabi, para aulia itu lebih mengenal. Sekarang ini, pada umumnya ini orang ngomong. Nah, kalau disuruh ini itu, Allah itu kan pengampun. Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf. Kalau disuruh qadha sholat, gak mau. Karena apa? Kebanyakan sudah. Lama gak mengqadha sholat. Insya Allah pengampun, Allah pemaaf. Insya Allah diampuni, ambil Allah, insya Allah dimaafno. Kalau gak diampuni, berarti Allah itu tidak pemaaf. Lu kita mengenal Allah, tahu Allah, tapi mereka lebih mengenal. Mereka yang lebih mengenal itu loh, yang lebih tahu sifatnya Allah, pengampun, mereka gak berani. Justru mereka yang lebih takut daripada kurang mengenal, apalagi tidak mengenal. Kita tahu rahmatnya Allah itu luas. Bahkan rahmatnya Allah itu mendahului daripada murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku katanya Allah, belas kasihku, kasih sayangku mendahului kemurkahanku, kemarahanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai', Allah mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu, mengelilingi segala sesuatu. Para aulia, para ambiya, mereka lebih tahu tentang rahmatnya Allah, betapa luasnya, betapa besarnya rahmatnya Allah. Tapi mereka sekalipun mengetahui betapa luas dan besar rahmatnya Allah, mereka enggak berani. Mereka takut. Sedangkan kita tidak mengetahui betapa besar dan luas rahmatnya Allah, cuma hanya mengira-ngira, menduga-duga, bersandar dengan rahmatnya Allah, tidak takut, tidak khawatir. Ini kan keliru ini. Ini keliru. Kenapa ini? Karena angan-angan yang begitu tinggi di dalam diri kita tidak diimbangi dengan perbuatan. Mestinya yang lebih takut kepada Allah dan murkanya Allah adalah orang yang kurang mengenal rahmatnya Allah. Orang yang kurang mengenal kemuliaan yang agung Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya iya yang lebih takut. Mestinya kita yang lebih takut, bukan para nabi, bukan orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi kita. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya mereka yang lebih takut dari kita. Kita nih ya apa ya, kayak koyo wis untuk jaminan. Ini kita ini kayak mendapatkan jaminan sehingga kurang takut. Mereka yang ahli taat, yang ahli ibadah, sekalipun begitu besar ibadahnya, mereka seakan-akan tidak mendapatkan jaminan sehingga mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik. Terbalik. Secara logika justru mereka yang harus tenang, nyantai. Kita harus gelisah dan takut. Tapi mereka sekalipun seperti itu, kegelisahan, ketakutan menyelimuti kehidupan mereka. Sedangkan kita tidak. Nah, karena itu kita harus berubah, kita harus lebih mengenal rahmatnya Allah agar kita lebih khawatir, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak hanya berangan-angan mendapatkan ampunan, tapi kita harapkan mudah-mudahan kita bisa berbuat perbuatan yang mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan rasa malas dari kehidupan kita, dari keseharian kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memohon, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku, lindungilah kami dari kejelekan, rasa malas dan lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabai apa yang kita minta. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.